Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah kajian LBBPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah sepatutnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, yang semoga dengan syukur kita kepada Allah, hati, lisan dan anggota badan kita ajak untuk bersyukur kepada Allah, Allah memberikan tambahan karunia dan nikmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ini khataman insyaallah taala hari ini, kitab tauhid jilid yang kedua, judulnya Al-Qasiyah Asyara yang ke-19, Ahlul Iman A'lal Khalqi Darajatan. Kalau masih ada ambil aja enggak Allah. Yang ke-19 halaman 24 poin yang ke-19, Ahlul Imani, orang Ahlul Iman mereka adalah A'lal Khalqi, makhluk yang paling tinggi, paling mulia derajatan derajatnya. Jadi makhluk yang paling tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu ta'ala dalam surah Al-Mujadilah, boleh dibaca Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Jadi surat nomor 58 ayat yang ke-11. Kalau dibaca Al-Mujadilah berarti terkait dengan wanita yang berbicara dengan Nabi, mengeluhkan kondisinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Khawlah, namanya Khawlah. Kalau Al-Mujadalah berarti terkait dengan perbuatannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Idza apabila qila lakum dikatakan kepada kalian, apabila dikatakan kepada kalian, maksudnya adalah apabila ada seorang yang berkata kepada kalian, tafassahu fil majalisi, hendaknya engkau membuat lebar, membuat luas, lapang fil majalisi, di tempat-tempat majlis-majlis, tempat orang berkumpul atau duduk. Jadi kalau kita duduk berjamaah kemudian ada tempat yang lowong, yang lapang, yang masih kosong, kita persilahkan orang duduk di situ. Jangan kita halangi. Kadang ada walimah ya, kursi itu kosong, tapi sengaja roti kita taruh di situ supaya orang gak bisa duduk. Ini keliru. Kalau tidak ada orang gak apa-apa, tapi terlihat ada orang mau menempati, ambil rotinya, taruh di atas pangkuan kita, kemudian biar duduk di situ. Ya gak pada jawab. Ya boleh ada tempat yang lapang, lowong, kita persilahkan orang. Fafsahu, fafsahu, maka lapangkanlah oleh kalian, berilah ruang untuk saudara-saudara kalian. Yafsahillahu lakum, saya Allah akan melapangkan untuk kalian. Jadi kalau kita melapangkan orang, membuat mudah orang, membuat longgar orang, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kita. Wa idza qila nsuzu Dan apabila dikatakan kepadamu, kepada kalian, unsusu, berdirilah kamu, fansusu, maka berdirilah kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah pasti akan mengangkat alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, derajat diangkat beberapa derajat. Jadi tinggikan derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat khabir. Allah Maha tahu dan Maha teliti. Allah Maha tahu dan Maha teliti dan Maha awas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini ya, sebagaimana diterjemahkan tadi, ayat yang khitabnya adalah arah pembicaraannya ditujukan kepada orang-orang beriman. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian ya berlapang-lapanglah kalian dalam majelis-majelis, luaskanlah, longgarkanlah, jangan membuat sempit orang di majelis. Tafassahu, maka lakukan ya. Ifsahu, lapangkanlah untuk orang lain. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan membuat lapang kalian. Kita tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin rezeki kita dilapangkan ya. Kadang orang itu begitu loh para jemaah ya. Misalnya Jumatan ya. Jadi ini masih bisa ditempati orang lain. Ya, mohon maaf ya. Jadi kanan kiri ini ada longgar kurang lebih separuh orang ini separuh orang ya. Kalau seandainya dia melapangkan, maksudnya bergeser sedikit, ini bisa ditempati orang satu. Nah, tapi dia nggak mau, bahkan dia duduknya sengaja mirip begini. Kalau memang kanan kiri ini masih bisa kita bergeser, ada yang nggak mau bergeser, teman-teman. Itu nanti rezekinya juga disempitkan oleh Allah, karena dia membuat sempit orang lain. Jadi jangan kita kalau berbuat sesuatu kita lupa bahwa di sana ada balasan dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat kita, Allah Maha teliti atas perbuatan kita. Dan Allah pasti akan membalasnya. Maka dari itu Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan meluaskan dan melapangkan untuk kalian. Wa idza qila ansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat, ditinggikan beberapa derajat. Ini adalah keutamaan besar bagi orang-orang yang beriman dan yang berilmu, ditinggikan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata para ulama, kalau kita membaca tafsiran yang lainnya, bukan hanya ilmu syar'i. Ilmu syar'i pasti akan meninggikan derajatnya seorang di dunia maupun di akhirat. Tapi juga ilmu dunia, apabila seorang punya, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah tidak hanya mengatakan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, tidak, tetapi para ulama mengatakan kalau disebut ilmu secara itlak begitu saja disebut dalam Quran maupun Sunnah, maka yang lebih dahulu dijadikan adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Tapi ilmu yang lain mengikut, karena ilmu itu cakupannya luas, bukan hanya ilmu syar'i. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat, kalian lakukan, Allah Maha mengetahui dan teliti. Qala Syekhu Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizallahu taala. Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi berkata tentang tafsiran ayat tersebut, a'lal khalqi darajatan, a'lal khalqi darajatan. Makhluk yang paling tinggi derajatnya, ya. A'la itu paling tinggi, derajat dan derajatnya. Inda Allahi, di sisi Allah. Wa inda ibadihi, dan di sisi hamba-hamba Allah. Di mana derajatnya ditinggikan? Fi dunia wal akhirati. Bukan hanya di akhirat, pasti di akhirat. Di dunia maupun di akhirat ditinggikan derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma nalu, dan sungguhnya mereka memperoleh atau mendapatkan, nalu mendapatkan atau memperoleh, hadhihi rif'atan, ketinggian ini, keluhuran ini, derajat yang tinggi ini, mereka itu mendapatkan dengan apa? Bi imanihim, dengan sebab iman mereka as-sahihi, yang benar. Jadi mereka itu kenapa ditinggikan derajat? Karena iman mereka sahih, Makanya kita ini harus ya berusaha memperbaiki iman kita agar iman kita ini iman yang sahih, bukan iman yang rusak, yang batil, yang salah. Kemudian yang kedua, wa amalihim, dan disebabkan amal mereka. Jadi bukan hanya imannya yang benar, tapi amalnya juga. Wa yakinihim, dan keyakinan mereka. Maksudnya yang benar, amalnya benar, keyakinan akidah maksudnya, akidahnya benar, imannya benar. Maka beliau kemudian menutup dengan ucapannya, wal ilmu wal yakinu min usulil iman. Ilmu dan yakin itu termasuk pondasi-pondasi dari iman. Jadi dasar dari iman adalah ilmu dan yakin. Karena iman itu didahului dengan ilmu, kemudian dilanjutkan dengan al-yakin. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika beliau menulis dalam kitabnya Tsalatsatul Usul wa Adillatuha, yang dikenal dengan Al-Usul Tsalatsa, ketika beliau selesai atau ketika beliau menyebutkan empat perkara yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yang pertama adalah al-ilmu, ya enggak? Al-ilmu ini, al-ilmu pertama kali. Kemudian yang kedua wal-amalu, kemudian beramal, dan al-amalu bihi. Kemudian yang ketiga adalah wad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu. Kemudian yang keempat adalah was-sabru 'alaiha, dan bersabar di atas dakwah. Bersabar di atas dakwah. Empat perkara ini kemudian beliau menyebutkan dalilnya adalah surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr." Sungguhnya semua makhluk manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beristimbah, beristidlal dari illal ladzina amanu, ini adalah al-ilmu. Kenapa? Iman itu tidak bisa sempurna, tidak akan benar kecuali dilalui dengan apa? Al-ilmu, al-ilmu billah. Seorang betul-betul mengenal Allah, al-ilmu binabiyihi, kenal dengan nabinya, al-ilmu bidinil Islam, ilmu dengan agama, tentang agama Islam. Inilah ilmu yang seharusnya diketahui setiap muslim, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang agamanya, agama Islam. Baik. Sehingga pada jemaah rahmatullah ta'ala, inilah yang akan dikaruniakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan berilmu, diberi derajat, ditinggikan derajatnya dengan sebab imannya yang benar, amalnya, dan keyakinannya. Baik.